Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Baik. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Atau pertanyaannya dulu ya, Mas? Biar terukur. Kira-kira mampu atau enggak mampu. Tanya dulu ya. Yang kemarin ya. Kalau bisa, ditunjuk ke apa-apa. Yang paling gampang untuk pancing, untuk pancingan. Saya pertanyaannya, saya ingin menjadi isi. Mungkin gak diberikan di sini, diberikan di pelajaran yang lain, di luar pelajaran saya. Tapi tidak untuk kemungkinan buat aku tahu. Ya. Ma'ana tauhid. Apa arti tauhid? Apa lagi? Apa ulang? Ma'ana tauhid. Kombo. Apa arti tauhid? Hai, Mas. Antum kelas berapa? Hah? Walimin kelas 1. Walimin singkat apa ini? Hah? Oh, CD. Berarti harus ditambah. Aku cok. Kan tadi udah bilang pancingan. Hah? Baik. Tauhid seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surah Al-Talaqah, artinya ifradullah bil ibadah, murnikan ibadah untuk Allah. Baik. Sekarang madalil, apa dalilnya? Apa dalil yang bersawal sebutkan cukup satu saja akan kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala. Apa dalil yang menunjukkan bahwa ibadah mentauhidkan Allah adalah wajib? Lawan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid pada awal bab. Bab yang pertama itu yang tidak dikasih bab, ya, bab yang tidak dikasih bab. Iya, karena aku buka kitab Tauhid, wa qawlullahi ta'ala ala rabbih. Bisa berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah, semuanya dari itu. Atau mungkin anda punya ada yang lain yang tidak di situ. Tawkur liwa ya. Sebutkan salah satu. Jangan menolak. Kalau itu wajib atau tidak wajib? Kalau itu wajib atau tidak wajib? Wajib. Kalau dari ini, ini cocok untuk anak main ini. Nah, ini dari ini, tidak ada hubungan. Jadi, Allah Taala jinna wal insa illa liya'budun. Benar ya Pak? Benar ya? Benar ya? Semua hadiahnya? Kalau ikhlas ya? Ikhlas gak jawab? Inggris saja. Inggris? Fondol, nanti ya. Fondol, fondol. Apri. Jazakallah khair. Baik. Asyuraya apa? Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang juga mudah. InsyaAllah. Ini jujur mudah. Mari ini. Siapa mau jawab? Kita pertanyaan dulu. Tanya dulu ya. Antum mau jawab? Tanya dulu. Pertanyaannya lawan dari tauhid asyik. Lawan dari tauhid asyik. Apa makna asyik? Apa arti asyik? Cuma satu. Yang lainnya? Baik. Allah. Antum? Dewi. Mana syirik? Apa arti syirik? Ya, sudah selesai. Ya, di mana beliau ingin menjelaskan bahwa la ilaha illallah dihajar, la ilaha illallah itu menyelamatkan seorang dari jinak dalam neraka, masukkan seorang ke dalam surga apabila dia mewujudkan, dan apabila dia mewujudkan konsekuensinya, apabila dia mengaplikasikan, mengamalkan konsekuensinya, menjalani kewajiban-kewajibannya, dan mulai-mulai setelahnya hingga waktu menyebabkan mahabbah, ya, di mana seorang harus cinta yang Allah cintai, membenci yang Allah azza wa jalla benci. Dan terakhir membahas tentang adz-dzunub, terakhir membahas tentang dosa. Dimana ditetapkan oleh beliau bahwa bukan berarti seorang yang dituntut untuk cinta kepada Allah, untuk menyempurnakan la ilaha illallah, dia tidak jatuh pada dosa. Bukan berarti seorang tidak boleh jatuh pada dosa. Artinya seorang yang mungkin dia jatuh pada dosa, akan tetapi dia segera tahu kepada Allah. Kemudian ditutup dengan pembahasan tentang muraqabah. Tentang muraqabah yaitu tentang seorang selalu merasa Allah mengawasi Allah jalla wa'ala. Maka selesai sebenarnya inti dari apa yang dimaksudkan dari kita, kemudian dia masuk pada bab berikutnya tentang fadhailul kalimah at-tauhid. Jika kamu lebih berkuasa berkuasa tauhid, la fadhail wa ni'matun. La yukun ma'hum sa'una, fa nasku ba'dha wa rajiha. La kalimah tauhid dia memiliki keutamaan-keutamaan yang ini keutamaan-keutamaan yang banyak. Dan dari apa yang disebutkan dari awal bab, ya Allah, bab pertama kali anak ingin anak SD. Siapa yang ingin Allah? Tentu. Apa yang tentu ketahui dari keutamaan la ilaha illallah? Kenapa usah? Antum mau? Pas berapa? Pas tiga. Apa keutamaan la ilaha illallah? Itu artinya. Gak tahu. Ini. Bisa kalau oke. Siapa yang bisa jawab? Anak SD. Hah? Hah? Indah, masya Allah ya ijah. Lagi, atau benar pertanyaannya apa? Keutamaan la ilaha illallah. Hah? Masukkan seorang dalam surga, jek cowok sorga. Jawaban benar. Nah, pas berapa? Pas dua. Barakallahu fiik. Ini hadiahnya. Tahan. Jika ada orang yang menulis falyadzkur ba'dha ma wa'ada fiha, maka marilah kita sebutkan sebagian riwayat yang menceritakan dan mewakilkan tentang keutamaan surga. Ada beliau, ini kan cuma satu. Nah, kita hanya membaca yang baru satu. Yang nama masalah Allah dan juga yang berbeda dengan Allah, ini sudah sering bahas pada kesempatan yang lain. Fa'il yang berbeda takwa dengan Allah, Allah, Allah, Allah, kalimat tauhid itu adalah kalimat ayat takwa. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dan juga selain dari kemarahan para sahabat. Wahyu kalimat ikhlas. Dan kalimat tauhid adalah kalimat ikhlas. Artinya orang yang mengucapkannya akan mengikhlaskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Tentunya bagi orang yang merealisasikannya. Nah, ya, karena dari makna la ilaha illallah itu terkandung dalamnya ikhlas untuk beribadah. Terkandung dalamnya prinsip mengikhlaskan ibadah. La ilaha illallah, tiada yang berhak ibadahi illallah kecuali Allah. wajahatul haqi wa dawatul haqi, dan merupakan kesaksian yang hak dan juga dakwah yang hak, wa bawa'ah dunia syirki dan bentuk keberlepasan diri dari syirkan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apabila dia mengamalkan kandungannya, dia sepanjang tahun ma'amalnya, dia mengamalkan seluruh kandungannya dalam kandungannya adalah apa? Berlepas diri dari syirkan. Karena pengertian la ilaha itu mengandung kandung dalamnya pengingkaran terhadap semua ibadah kepada saya, dan juga bentuk keberlepasan diri terhadap kesyirikan, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ini adalah kitab sendiri di tangan ini. Nah, wanaya Tuhan dalam ini dan merupakan sebab keselamatan dari kesyirikan dan juga keselamatan dari azab Allah SWT. Seperti yang telah dibukakan, apa selamat dari maksudnya adalah dia tidak masuk neraka sama sekali, untuk dia untuk itu bagi orang yang memurni karena itu. Atau dia selamat dalam artian selamat dari kekalahan. Ya, ini sudah berlalu dengan oleh dia aku lupakan itu. Dan karena layaklah yang Allah bilang, Allah ciptakan makhluknya, Allah ciptakan jin dan manusia. Jadi setiap kita disebutkan. Kalau pada kerana makhluk tuhi nabi saya yang dulu, seperti yang Allah Taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya untuk beribadah kepada ya, karena yang mau adalah itu bukan ibadah. Seperti disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Qawaidul Arba', beliau mengatakan apa kata beliau? Fa innal ibadata la tusamma ibadata illa ma'a at-tawhid. Semua ibadah la disebut ibadah, namanya bukan ibadah. Kecuali kalau Allah membatas tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Sebagaimana salat tak disebut dia sebagai salat kecuali kalau seorang bersuci. Nah, orang yang tidak usah terutus, dan karena banyak ilmu ilah, Allah mengutus rasul-rasulnya. Artinya Allah mengutus para rasul itu dalam rangka untuk mendakwahkan, mengajak orang kepada lain yang Allah. Orang tidak diturut dan diturunkan kitab-kitab di antaranya Al-Quran. Al-Quran itu adalah tauhid. Quran seluruhnya adalah tauhid. Allah Taala mengatakan, "Amalan yang diberikan Rasulullah SAW adalah wajib dan wajib." Adalah adalah mengutus sebelum kau dari seorang Rasul. Kecuali kami wahyukan kepada yang wajib dan yang ibadah kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepada aku. Allah Taala mengatakan, "Menasir malaikat yang dikuhi, menami ala yang syaum ibadah." Allah Jalla wa'ala menurunkan para malaikat diruhi min amri, dengan ruh dan sentahnya ala al-Masya'ul Ibadi, kepada yang dikandalkan di dalam abadnya an-anji warna'u rakyat Allah nama' fadda'un, berilah peringatan bagi ada yang dalam ibadah itu adalah kemahal taqwalah kalian kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa diutusnya para Rasul itu adalah dalam rangka untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Juga ada yang sering kita dengar Allah SWT mengatakan, "Qala man ba'atha min kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yutabi'u at-tawhid." Qala bil ayat. Awwal ma 'addada 'ala 'ibadihi min an-ni'am fi surah an-ni'am allati tusamma surah an-ni'am. Nah, dan ayat ini pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari nikmat kepada hamba-Nya dalam surat Ni'am. Surat yang menyebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dalam surat An-Nahl. Bahwa nikmat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini adalah la ilaha illallah. Kalau turunnya kepada Rasulnya, la ilaha illallah. Kalau ada kafir, oleh karena itu berkata seperti ini, ma'an Allah wa'idah, ni'matan a'bar, min'an a'bar, wa'alilhamu Allah. Berkata itu ini, sekian, ni'matan. Allah tidak turunkan kepada hamba yang satu ni'mat, yang lebih besar dan lebih agung, daripada Allah dan kepada mereka yang lain hanya Allah. Ini makna yang paling besar adalah apa? Seorang mengenal la ilaha illallah. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah hanya dengan karunia Allah, hendaklah mereka Allah. Dengan demikian itulah hendaklah kalian berbahagia dan bergembira. Dan demikian itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya dia katakan, أَرَوْا إِنَّا إِلَّا اللَّهِ يَحْنِ الْجَنَّةِ كَالْمَانِ بَالِ بِأَهْلِ الدُّنْيَا. Dan sungguhnya la ilaha illallah wa bihi syurga illa laksana ayat al-din bagi seluruh dunia. Allah berkata wa'idat darul karak wa lalu si'ab la akhrah. Dan kata la ilaha illallah illallah, Allah siapkan negeri pahala dan negeri hukuman. Allah siapkan syurga dan neraka di akhirat. Itu juga dalam agama la ilaha illallah. Di mana orang yang menghakikkan la ilaha illallah, mengamalkannya, ke tempat kembali yang lain kemudian Allah. Dan orang yang meninggalkan dan melantarkannya, tempat kembali yang lain hakannya Allah semuanya. Semuanya karena la ilaha. Di atas la ilaha illallah semua diperintahkan. Kemudian orang yang dan wafat di atasnya, maka dia termasuk dari penghuni syurga darut tawaf negeri di mana Allah berikan kepada hambanya pahalanya. Umar berkata mengenai ikhaf, dan barang siapa yang menolaknya dan menantarkannya, maka dia termasuk dari penghuni negeri hukuman, yaitu merapanya Allah SWT. Amin ajil yang membuat kekhusus dunia, dan karena lailah lahiyah Allah perintahkan para rasul-rasulnya untuk berjihad. Jihad tegakkan itu dalam rangka untuk meninggikan kalimat kalimat Allah SWT, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai di alai sampai di alai kesyirikan. Dan agama itu seluruhnya, maksudnya ibadah itu seluruhnya, menjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi musyrikin, tidak ada lagi simbol-simbol musyrikan dan seterusnya. Kemarilah Rasulullah SAW, para siapa yang mengucapkannya, ucapkan layanan Allah, terlindungilah anda dan anak-anak. Dan para siapa yang mengalaminya, maka harta dan darahnya ditumpahkan. Itu jelas melihat. Begitu pula di luar masyarakat, di bawah nama syariat Islam, orang yang menolak la ilaha illallah, seperti orang yang disebutkan dalam hadis, di mana Nabi mengatakan man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mungkar agama yang benar maka bunuhlah dia. Kemudian dia mengatakan wa yuftahu da'watul rusul, dan la ilaha illallah ini merupakan kunci dakwah para rasul. Semua nabi, semua rasul, awal kali mereka berdakwah, Allah berdakwah kepada kita, Allah. Begitu pun juga Nabi Muhammad. Begitu pun juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana masyarakat yang dihadapi oleh beliau dari persis dimensinya, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengajar masyarakat ketika itu. Awal kali beliau mengajak mereka datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabiyakallah Allah Musa Fifaha, dan dengan kalimat ini pula Allah mengajak Musa berbicara Fifaha ayat bahasa Tafsir. Pada Musa ini berbicara Wabiyakallah Al-Iyad Al-Asal, dan dalam Musa ini berbicara yang lain dari Iyad Al-Asal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai beliau berkata, Inna la ilaha illallah. على الله سبيلهم ولا على الله مناهم ولذلك الجميع مشركات إذا بدنا ولم يبدنا صبرنا إلى الله على كلمة الحق بل كلمة الهدى ولا على الله مناهم كلمة الهدى دونك ليس الله وهي كلمة الجميع مشركات لأن هي كلمة من جميع مشركات الله أعلم المقصود منها فكما أن المقصود جمع بشركة فرصة لأن أنسي أنا لم أعيد كلمة يجب أن أرجع كلمة أنا يجب أن أرجع كلمة أما كلمة لم أرجع معصية لك ولا فقال لك نعم فمن قال صادقا فلقد كان مرتكا يدرس أدخله الله الجنة الله مقصود كان بها كل يوم شركة Orang kata ada yang tiba antara siapa yang mengucapkan yang susah Ahmad dan Malam Wahakun dan Dama terlindung di dalam anaknya. Artinya, dia mengucapkan juga ya orang mengucapkan yang masih susah kalau mengucapkan seperti orang-orang mengucapkan terlindungnya adalah dahnya jadi itu dia ya, selagi dia mengucapkan ya, kalimat dari Allah itu dia rahmatnya dihubungi harusnya ولكن الله عز وجل فقد ذلك بحكمه لنفسه الله وبلا يرجوك فان الله الله سنحسب فيه سوره الكذب هي الايمان ايضا كما ترسل عنه اي من يقال على المتابعه ان لا اله الا الله ولا اله الا الله يلزمني ولا يلزمني سرحت يلزمني وجدت الملوك hartanya terlindung dan kehormatannya terjamin. Hatta sekalipun itu bagi orang yang mengucapkannya dusta, ya, bagi orang yang mengucapkannya dusta. Nah, agama Islam mengajarkan kita untuk menilai sesuai kohnya. Dia mengucapkan nama Allah, bagi orang yang berbuat dusta. Siapa yang tahu sih hari ini? Karena dia kelak kira-kira Allah akan menghukumkan dia karena dustanya. Ini merupakan masalah yang Allah Allah yang mencapai meskipun susah terlindung dalam dunia Allah yang diketahui jenna kita melakukan dan berkali Allah yang Allah yang kunci syurga sebuah kata dalam dunia saya dan lain yang Allah yang berkata harus dan dari syurga artinya seorang yang menembusnya itu menembus syurga hanya dengan la'ya hanya dengan Allah. Tetapi kepada Nabi Allah seperti yang tahun lalu penjelasannya yang disebutkan juga di sini yaitu pada jalan tadi wa inna matakuru tamalu jannah sehingga wafa di haqqiha bahasanya kalimat la ilaha illallah itu menjadi harganya syurga tebusan syurga itu bagi orang yang menunaikan haknya oleh izan di hukuknya dan berpegang dengan konsekuensinya oleh tibak kuduriah dan kita dengan aturannya wakil wajibatnya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya la mujarrabu nutqi biha fa'as bukan hanya dengan sekedar melafalkannya saja ya jangan menatap bahwa lalai Allah itu Allah harga semusa syurga kemudian seorang menganggapnya hanya dengan mengucapkannya lalai Allah itu Qala Abu Hasan Sabahin diucapkan oleh Hasan Wajara ruhi wujudin wa'ifah dan datang dengan sanad yang marfu' dari banyak jalan yang lemah dikatakan Qala Mekanat Akhir Kalam Hidah Qala Jannah barang siapa yang lari hanya Allahnya ini adalah penutup dari ucapan dia termasuk syurga. Sebutkan Qala Khujaw Ahmad Hadis ini diwajibkan Imam Ahmad Bilaq Man kana akhiru kalami la ilaha illallah wa jalla lahu jannah Abu Dawud Bilaq Dakhala Jannah barang siapa yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah dia masuk syurga dan dalam lafal Abu Dawud dengan lafal Dakhala Jannah dan hadis ini juga diwajibkan Al-Hakim dalam Mustadrak Dan beliau berkata, hal tadi itu sahih wal isnad wal mulkiyah, oh sawal syarih. Kata Imam Ahmad bin al-Hadith yang sahih, sanad menjadi dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Dan apa yang diucap oleh akhir ini disetujui oleh Zahabi, wassah awal al-Bani dari kesahihan dari dan hadis ini sahih oleh Syekh al-Bani dalam kitab beliau sahih al-Jami'. Kami ada hadis sahih. Nah, orang Allah ila najatun min al-nar, al-kalimat la ilaha illallah adalah sebab seseorang selamat dari neraka Allah. Anda lihat seperti yang tadi wajib juga dari orang yang merumuskan hak-haknya bukan sekedar melafalkannya. Qala sami'a an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muadzinan yaqul, ada seorang muadzin yang dia berkata asyhadu an la ilaha illallah, dalam adanya dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, faqala kharaja min an-nar, kata Nabi dia telah keluar dari neraka. Tetapi sama juga dengan apa yang telah kita tekankan, bahwa orang yang mengucapkan dan dia selamat dari neraka itu bagi orang yang menjalani konsekuensinya, menjalani kewajiban-kewajibannya, seterusnya setiap imam dua hari. Kharaja Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang-orang yang uji bermaghfirah dan kalimat kalimat Allah ini membuat ampunan, ini adalah keutamaan dari Allah. Qala bin Musnad Asyidda bin Aus an Ubayy bin Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi yawman, dalam Musnad dari Asyidda bin Aus an Ubayy bin Samit bahwa Nabi berkata kepada para sahabatnya satu hari, irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian, wa qul la ilaha illallah, lalu ucapkanlah la ilaha illallah, wa rafa'a aydiyana sa'atan, kemudian Nabi pun mengangkat tangan kami saat, thumma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadah, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya, thumma qala, kemudian beliau berkata alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allahumma ba'ad, Allahumma ba'ad tani hadhihi al-kalimah wa amartani biha وعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد. Kemudian dia berkata, ya Allah, engkau mengutusku dengan kalimat ini, itu kalimat apa? La ilaha illallah. Wa amartani biha, dan engkau memerintahkanku dengannya, dan engkau pun menjanjikan mengutusku surga atasnya. Itu surga untuk orang yang mengucapkannya dan menunaikan haknya. Dan semuanya kau tidak menyisi janji. Semua kau sudah dalam berkata, afshiru fa'inna Allah qadwaba lakum, kabar gembira untuk kalian. Karena beri kepada para sahabat yang tadi disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Mengangkat tangan. Ya, kemudian disuruh dia untuk ngapain? Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah, kabar gembira untuk kalian, semuanya Allah telah mengampuni kalian. Ya Allah telah mengampuni kalian. Allah menjadikan hasanat dan la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. Allah Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, berkata Abu Dzar, wa ya Rasulullah, ayyuna amalan yuqarribuni min al-jannah wa yub'idni min an-nar, ajarkan kepada aku suatu amalan mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkanku dari neraka. Qala Abu Dzar berkata, jika amir kesayiatan ta'amil hasanatan, apabila kau melakukan satu dosa, sambung dengan kebaikan. Ya, kalau seorang berdosa kepada Allah, segera bahagia namai mengambil yang baik. Fa'amal hasanatan fa'innaha a'ishu al-kariyah, karena sungguhnya satu kebaikan itu dijanji dengan 10 kebaikan. Qultu ya Rasulullah, lalu aku berkata kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, la ilaha illallah min hasanat, apakah la ilaha illallah itu termasuk dari kebaikan itu? Maka apa kata Rasulullah? Qala hiya ahsanul hasanat, kata Nabi dia merupakan kebaikan yang paling baik. Artinya, bisakah seorang mengucapkan setelahnya apa? La ilaha illallah. Kenapa? Bahkan la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling baik. Merupakan kebaikan yang paling baik. Orang yang tetap berdoa kepada Allah dan la ilaha illallah juga menghapuskan dosa dan kesalahan. Ini kebaikan yang masya Allah. Memiliki visi Allah dan memiliki Allah yang terhidup. Memiliki utama-utamanya yang banyak yang usah. Yang diantara yang disebutkan di sini menghapus dosa dan kesalahan. Allah sudah dimana ini hari adalah bulan dimana dari umi hari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, La ilaha illallah la tatruku dhanban wa la yasbiquha amal. La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah tatruku dhanban. Tidak menyisakan satu pun dosa kecuali hapus dengan ini. Bukan hanya dengan orang mengucapkan, yaitu dengan orang mengamalkan kandungannya. Walau sebuah amal dan tidak ada amal pun yang mengalahkan akan keutamaan la ilaha illallah. Allah ruya ba'du salat ba'da mauti fil manam fasu'ila al-ali faqala ma'at la ilaha illallah shay'an. Diperlihatkan sebagian salaf setelah wafatnya dia di saat seseorang sedang tertidur, fasu'ila al-ali dan dia bertanya tentang keadaannya. Ini seorang salaf ya, diperlihatkan kepada seorang di saat di dalam mimpi. Kemudian ditanya kepada as-salaf ini tentang keadaan dia. Faqala ya rabbana ma qadla ila al-mashyina wa la ilaha illa anta tidak meninggalkan satu pun dosa. Itu yang harus. Ini berlaku bagi siapa? Bukan hanya untuk orang yang hanya mengucapkannya dengan lisan. Saya sudah lalu menjelaskan ikhwani. Orang yang yajidu ma tulisa min al-iman fil qalb dan la ilaha illallah juga memperbaharui keimanan yang merosot yang ada dalam hati. Ya, keimanan itu merosot, maka diperbaharui keimanan itu dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Wa fil musnad min an-nabi disebutkan dalam musnad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada para sahabat, "Jadidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian." Qalu kaifa nujaddidu imanana? Para sahabat bertanya, "Bagaimana kami memperbaharui iman kami?" Qala qul la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah la ilaha illallah. Wahyulah ilayah diwakilkan di wajah dan dia adalah kalimat yang tidak ada sebuah amalan pun yang salah dengannya dalam timbangan. Artinya hanyalah ilayah Allah yang paling berat, hanyalah ilayah Allah yang paling berat timbangannya. Jadi kalau ada sebuah hadis yang ada hadis, hadis itu, ya, kayak timbang satu kartu putuskan dari ilayah Allah dengan 99 dalam amalan yang berisikan dosa. Maka yang berat adalah kalimat la ilaha illallah. Qala kalau wujudat as-sama' wal ardu waj'at bihim. Andaikan langit dan bumi itu ditimbang, maka la ilaha illallah ini yang paling berat. Awak musnad an Abdillah ibn Amr an Nabi. Seperti yang berkata dalam musnad dari Abdillah ibn Amr an Nabi. Wabillahi taufiqan Nuhan qala ibni inda mautih. Wa Nabi Allah Nuh pernah berkata kepada anaknya menjelang wafatnya, "A'udzu bika la ilaha illallah." Aku perintahkan kepada Allah dengan la ilaha illallah. Wa inna salawat as-sab'a wal ardina sab'a kunna fi halqatin mubhama. Qasamat kunna la ilaha illallah. Ana sabuna langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Sebelumnya dia berada dalam halqatul muhammad, dalam halqatul muhammad. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berulia kepada syarah dari hadisnya. Qasamat nunna la ilaha illallah dan dikalahkan dengan la ilaha illallah. Tapi kalau kita lihat kepada istilahnya, ini kembali kepada masalah penimbangan. Ya, bahwa kalau ya langit dan bumi timbang, kemudian pada saat timbangan lain diletakkan la ilaha illallah, maka yang berat adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan akan keutamaannya. Walau biar itu mengatakan Amr an Nabi, dan juga terdapat dalam Musnad dari Musnad Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa beliau bersabda anna Musa alaihi salam qala ya Rabb, wa tanya Musa alaihi salam anna berkata wa ya Rabb alim syai'an adzkuruka bihi wa adzkuruka bihi, ajar aku sesuatu yang dengan yang aku mengingat kemudian aku meminta kepada qala ya Musa qul la ilaha illallah, maka Allah berkata katakanlah wahai Musa ucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah dzikir, karena Allah berkata aku meminta oleh Musa. Musa minta apa? Sesuatu yang dengan yang bisa mengingat Allah, maka la ilaha illallah adalah dzikir. Dan la ilaha illallah itu juga apa? Juga doa. Karena Musa minta kepada Allah untuk diajarkan sesuatu yang hanya dia berdoa kepada Allah. La ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb. Maka Musa berkata wahai Rabb. Kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada zikir selain la ilaha illallah. Ini sesuatu yang khusus. Selain la ilaha illallah. Kemudian apa kata Allah Jalla wa'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul la ilaha illallah." Fa qala la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Musa berkata, "La ilaha illallah." Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Innama uridu syai'an fakhussuni bih. Tapi yang aku inginkan dari Engkau sesuatu yang khusus. Yang membedakan aku dengan sekali manusia, karena semua manusia mengucapkan ayat itu. Maka kata Allah, qala ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati sab'a, andai kan langit yang tujuh, wa amiruhunna rabbi, dan penghuninya selain aku, wal aradina sab'a, dan bumi yang tujuh, semuanya dikumpulkan di hikmah pada saat ada timbangan. Karena timbangan memiliki dua timbangan. Apabila langit yang tujuh sekali itu menghuni dan bumi yang tujuh lapis, seluruh dikumpulkan pada dua timbangan. Wala ilaha illallah fi hikmah, dan la ilaha illallah pada satu timbangan lainnya. Ma lakbihi la ilaha illallah, maka yang berat adalah timbangan yang disitu adalah la ilaha illallah. Yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Walidzalika, oleh karena itu, tarjahu sa'idu dzunub, oleh karena itu, la ilaha illallah itu lebih berat ketimbang apa? Ketimbang catatan-catatan amalan yang isinya apa? Isinya dosa. Ini isyarat kepada apa? Kepada hadis yang mutaqah. Tapi hadis istijillah yang mutaqah, seperti yang disebutkan pada hadis yang menceritakan tentang istijillah, tentang catatan-catatan amalan yang isinya dosa. Wal-bisaqah, dan juga disebutkan itu ada kartu yang disebutkan padanya, yang dituliskan padanya la ilaha illallah. Hadisnya ma'ruf ya. Ini tidak terlalu dari mulai di sini, nanti bisa lihat ke ta'id. Ini apa ta'id, nomor 3 disebutkan. Nah. Waqad kharraja wa Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Aidha min hadis Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, itu hadis al-bisaqah, juga diriwayatkan oleh Ahmad Nasa'i yang dimiliki juga dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hiya allati tahriqul hujuba kullaha hatta tasilu ila Rabb. Dan la ilaha illallah yang membakar hijab, maksudnya menepis hijab antara hamba dengan Rabbnya hingga tidak bisa sampai kepada surganya Allah. Abu Tirmidzi an Abdullah bin Amr. Dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ilaha illallah, laisa laha dun rijal. La ilaha illallah, tidak ada baginya dengan hamba hijab. Itu bagi orang yang mengucapkannya. Tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Itu siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah hatta tasla ilaihi, hingga sampai kepadanya. Maksudnya bukan la ilaha illallah, tetapi orang yang mengucapkannya. Apa dia masuk syurga Allah? Menempat di syurga Allah, dekat dengan Allah. Siapa dia? Orang yang mengucapkannya dan mewujudkan kewajiban-kewajibannya, merealisasikan hak-haknya dan menjalani konsekuensi-konsekuensinya. Olafiyah itu akan dimurahlah oleh Nabi. Dan pada Sunan Tirmidzi juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Ma qala Abdullah la ilaha illallah khusan illa kutiyat lahu abwaab as-samawat hatta tufdi ila al-'arsh. Maksudnya bagi kalian, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya kecuali dibuka untuk dia itu di sana. Hingga la ilaha illallah sampai kepada 'arsy Allah. Majikuni batin kadair selagi orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, disebutkan di bawah. Waqala hadza haditsun hasan. Dan Imam Tirmidzi berkata ini adalah haditsun hasan dhahih min hadza al-wajh. Qala Ali wa Ibn Abbas marfu'an. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas dengan sanad yang marfu'. Ma min syai'in illa bainahu wa bain Allah hijab. Ya la tukhru kecuali antara dia dengan Allah ada hijab. Tidak ada tukhru kecuali ada antara hamba dengan Allah hijab. Illa qawla la ilaha illallah, kecuali ucapan la ilaha illallah. Tidak ada antara ucapan la ilaha illallah dengan Allah hijab. Karena syaratnya adalah takjubnya, bagaimana dua bibirmu tidak terhalangi dari mengucapkannya. Karena takjubnya begitu pun juga tidak ada yang menghijabi la ilaha illallah satupun dengan Allah. Hatta tanzahi illallah, hingga la ilaha illallah ini berakhir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang yang mengucapkannya, dia mendapat istighfar Allah. Dia mendapatkan menggapai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Umamah. Dan berkata Abu Umamah, ma min 'abdin yuhayyilu tahlilatan fayunahhiruha syai'un duna al-'ashr. Tidak ada seorang hamba pun yuhayyilu tahlilatan, maksudnya dia mengucapkan la ilaha illallah, lantas dia terhalangi antara dia dengan Allah. Artinya la ilaha illallah tidak ada antara dia dengan Allah juga. Boleh ilaha illallah diucapkan dengan ikhlas dan menjalani konsekuensinya, ini mengundang keridhaan Allah, mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau wahiyatat yang surullah ila qawiyah, dan la ilaha illallah adalah kalimat yang Allah melihat kepada orang yang mengucapkannya. Urjibul alam, dan karena Allah jawab permintaan hambanya. Artinya karena kalimat ini, ya, seorang Allah melihat, dan kalau dia minta kepada Allah, Allah memenuhi permintaan. Kenapa? Karena dia mengucapkannya. Allah kharaja an-nasai fi kitabi yawma jalla min hadith ar-rajulain min as-sahaba 'an an-nabi. Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam kitab Al-Yawm wa-Laila dari hadisnya dua orang sahabat. Disebutkan namanya, disebutkan siapa namanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulk wa lahu al-'abd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya ada orang ibadah yang kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puji. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Mukhlishan bihi ruhuhu, dia ucapkan itu ikhlas dari dalam hatinya. Musabbihan biha qalbuhu lisanahu wa hatiya hunaka lisanahu. Artinya antara ucapan hati dengan lisan itu ya, tidak berseberangan. Tapi dia tunduk pada konsekuensinya. Illa qala Allah wa sallam, kecuali Allah bukakan untuk dia lagi hatta yanzur ila qalbina, hingga Allah melihat kepada siapa yang mengucapkannya. Dari penduduk bumi itu wa huwa li'abdi nara Allah ilaihi an yu'tiya rusulah, dan pantaslah bagi hamba yang Allah lihat kepada dia bahwa Allah azza wa jalla berikan permintaannya. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah disebutkan di ta'liq hadis dari Muwaliq wa Imam Nasa'i lafzan kubra dan lam tabliyahu amalu illa billah. Ini juga disebutkan dalam at-tarhib wa at-tarhib. Qala wa hiya al-kalimatu allati yusaddiqu Allahu qailaha, dan juga la ilaha illallah dia merupakan kalimat yang Allah benarkan orang yang mengucapkannya. Ini keutamaan yang lainnya. Apa kata jauh dari Ibu Tirmidzi wa Ibn, seperti yang diulang oleh Nasa'i Tirmidzi dan Ibn Hibban, dari hadisnya Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam beliau bersabda, "Idza qala la ilaha illallah, Allahu akbar, shaddaqa Allahu." Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah membenarkan ucapan hamba ini. Wa qala Allah katalisiku la ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada yang tak berbalik kecuali aku dan aku yang maha besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu yaqulu Allahu la ilaha illa ana. Apabila hamba yang mengucapkan tidak ada yang berhak beribadah kecuali Allah semata, Allah berkata tidak ada yang berhak beribadah kecuali aku semata. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Apabila hamba yang mengatakan tidak ada yang berhak beribadah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, maka Allah berkata la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Tidak ada yang berhak beribadah kecuali aku semata, tidak ada sekutu bagiku. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. Sedangkan apabila hamba yang mengucapkan tidak ada yang berhak beribadah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, milik Allah saja dan miliknya lah segala puji, maka Allah berkata la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak beribadah kecuali aku, milikku lah kerajaan dan milikku lah segala puji. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan apabila siapa mengatakan tidak ada yang berhak beribadah kecuali Allah, tidak ada yang berhak beribadah kekuatan kecuali milik Allah, maka Allah berkata la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak beribadah kecuali aku, dan tidak ada yang berhak beribadah kekuatan kecuali dengan sebabku. Wa kana yaqul man qala fi maradhi thumma mat lam tus'ibhum nar. Dan lalu Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di saat dia sakit kemudian wafat, pada sakitnya itu dia tidak disentuh oleh api neraka. Nah, ini perlu dilihat lagi pada sanadnya, seperti yang disebutkan ya di ta'liq. Mungkin bisa lihat ya di situ. Baik. Setelah disebutkan pada ta'lim. Qala wa hiya afdal ma qala wa nabiyyun. Dan kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi, sama wa ala dzalika bi wa'iyah, seperti yang datang hadisnya pada doa hari Al-Arafah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan wa la ilaha illallah adalah sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi. Wa hiya afdalu dzikr. La ilaha illallah adalah sebaik-baik dzikir. Nah, baik, kita lihat sedikit. Ma makna la ilaha illallah? Siapa yang menjawab? Apa makna la ilaha illallah? Ilmu dan ilmu. Belum ya? Okay, jawab uji ya. Lengkap banget. Maknanya aja. Hei, apa ini dalam bahasa Indonesia? Kalau untuk bahasa apa? Hah? Pasal tani. Pasal tani. Malu ni. Masalah. Hei, belum suruh. Soal mat dalil. Mat dalil apa dalil? Ya, terhadap mana yang mati? Ya, Allah mana jawab? La ma'ru dari hakim. Illallah tiada orang yang berbuat Allah. Apa dalilnya? Masuk. Amin. Amin. Minai dia ya, amin. Lain tak minai. Iman kita. Amin. Allah. Ah, tazkur. Dalil. Aiyah. Ina'am. Aiyah. Kasih waktu lah ikhwan. Ayo lah, fakir. Menangin dulu ya. Illallah. Dalilnya. Ayo, sahih. Lu mau hadiahnya dua apa satu? Hah? Satu aja. Dua. Benar. Belajar yang rajin ya. Allahumma sa'an wa ilaih sa'an. Siapa yang mau ditanya? Hah? Yang belum kebagian pas bang. Hah? Ayo lah, ayo lah. Tahfir. Tahfir ada berapa orang? Tahfir umurnya berapa? Oh, dewasa ya. Udah balik. Baik. Kasih soal anil kita dari pembahasan kita. Al-Imam Nawajah di awal kitabnya beliau menyebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Sebutkan beberapa hadis. Ya, disebutkan beberapa hadis. Dan dia sebutkan bahwa hadis-hadis tersebut kata Ibn Rajab ada dua pola. Ya kan? Apa dua pola itu? Anum tahbid? Komiat, warahmatullahi wabarakatuh. Apa dua pola itu? Hah? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah selamat di neraka. Hah? Ya. selamat dari azab neraka. Allah haramkan dari neraka, gitu ya. Itu yang satu. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Itu ingat enggak? Salah satu dari hadis dari dua pola tersebut. Qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Baik, labat insyaallah ajab tos. Baik barat. Allah taala insyaallah akhdlah. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Baik, sedikit lagi ya. Habis. Qala wa yaqbalul a'mal wa aktar wa tafiza. Dan dari matahari dari Allah, amal yang paling makbal dan yang paling banyak dilipat gandakan pahalanya. Qala wa ta'liyul turaq wa ta'liyul qalqa. Dan pahalanya sebanding dengan membebaskan budak. Wa ta'liyul hirzan dan syaitan. Dan kalimat ini menjadi berlindung dari syaitan. Amal kisahnya ini adalah syaitan. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam sahihain dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah semata tiada sekutu baginya, wa umruhu la ilaha illallah wa la syarika lah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa sebanyak mi'at marrah 100 kali. Apa yang dia katakan? Kalau anu ajil kau, maka ucapan dia itu sebanding dengan membaskan 10 darah. Kutipan yang mulia terasa dan ditulis untuk dia 100 kebaikan yang kebajikan. Mulia anu yang sehingga dan dihapuskan darinya 100 macam dosa. Wakar Allah Azza wa Jalla syaitan yang mahu balik hatta yusuf. Dan maka untuknya terlindung dari syaitan pada hari itu sampai masuk waktu sholat. Walam yakti akhbara mimma jaa bih illa ahadun amila akthara min dzalik, dan tidak seorang pun mengamalkan yang lebih akhbar daripada yang dia amalkan kecuali seseorang yang mengamalkan lebih daripada itu. Illa ahadun amila akthara min dzalik, maksudnya dia ucapkan dia lebih baik daripada itu. Lebih dari 100 kali, makanya Allah dari kata orang yang berkata 100 kali. Menurut kali yang ini tentang keutamaan yang pada Allah, yaitu keutamaan dari orang yang mengucapkannya, yaitu orang yang mengucapkan lain Allah. Allah imani orang yang dia yuk. Dan dalam banyak ayat juga, yaitu dalam banyak ayat benarnya sahih. Dan dalam banyak ayat juga dari Abu Yuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq. Man qala 'asyra marrat kana man ataqa 4 anfus min walad Ismail. Berarti apa yang mengucapkan la ilaha illallah 10 kali, maka dia sebanding dengan orang yang membebaskan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail. Ini merupakan utama Musa yang telah membebaskan budak, utama Musa apalagi lebih dari satu. Menunjukkan keutamaan dari Allah. Allah berkirim dia dari Umar Makhluk. Dan dalam bulan ini dari Umar Makhluk Makhluk Manqala ila taqa rasul wadada biha yuhyumi kutiba lahu alfu alfi hasanah. Rasul yang mengucapkannya mengucapkan lagi dari Allah ketika dia masuk ke pasar. Dan dalam amal yang berkata dia mengucapkan lagi dari Allah, kemudian dia tambah yuhyumi Allah menghidupkan, Allah menghidupkan. Kutiba lahu alfu alfi hasanah, dituliskan untuknya 1000-1000 kebaikan. Lama ini sebenar sejuta kebaikan. Umumnya anu alfu alfi sejuta, dan dihapus darinya sejuta kejelekan, itu dosa. Urufi allahu alfu alfi darajah, dan dihapus untuknya sejuta kebaikan. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, Allah Firman, "Wahyu Allah bagi firman-Nya, Dan dalam sebuah riwayat disebutkan dibangun oleh dia rumah di syurga. Omin fawaitina. Dan di antara keutamaan-keutamaan juga anna amamu min wahsyatil qabr wa hawli ashar. Bahwa kalimat ini merupakan jaminan keamanan dari wahsyatil qabr, dari kengerian dalam kubur, dari kengerian di padang mahsyar. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad dan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallam beliau bersabda, "Laisa 'ala allahi la ya Allah wahsyatun fi quburi." Tidak ada bagi makhluk lain yang Allah tauhidkan Allah, tidak ada bagi dia pengerian di kubur-kubur mereka. Walau fi suhuhin, tapi ada bagi mereka pengerian ketika mereka dibangkitkan. Maka anjilah Allah la ya Allah qam. Kalau Allah melihat kepada Nabi, para penuh kerajaan Allah, mereka telah bangkit. Yang penuh dan tulakan keusihin, mereka menghalau debu dari kepala-kepala mereka. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari mana? Dari alam kubur. Wa yaqulu dan mereka membaca, alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghapus dari kami kesedihan. Ini utama dari orang yang mengucapkanlah ilaha illallah. Anda disebutkan hal dalam hari ini, tapi jangan lupa. Orang al-Bani rahimahullah adalah wahmu. Falaih tahwa kumus dari Ahmad. Falaih tahwa kumus dari Ahmad. Kata Syekh al-Bani rahimahullah, ini adalah keliruan dari penulis, karena hari ini sebenarnya tidak terdapat dalam Musnad Ahmad. Wa ila Allah wa ila dunya wa ma'adi wa ghali ma bi'isnadin wa rahi jidda' wa sallallahu ala mudri kumma khabrasku musim ba'ifah. Melainkan di sini riwayat kalau Imam Ibn Abi Dunir dan Ibn Adi, dan selain keduanya yang kasaran yang lemah sekali dan diikali oleh Imam Ibn Abi, kemudian yang keluar dan termasuk anak ini adalah kitab itu Al-Bari. Ini baik. Kalau saya hadis mursalin, dan dalam hadis yang mursal, man qala la ilaha illallah al-mubin kullu yawmin 100 maratin kana law amana min al-qabr. Berarti apa yang mengucapkan la ilaha illallah? Allah al-malikul haq, raja yang hak, yang nyata. Setiap hari 100 kali karena telah amanah dari Taqwa, maka baginya jaminan keamanan dari kekafiran. Wa usani wahdatil qabr, dan keamanan dari kengerian kubur, alam kubur. Wa stajlaba kulli ghina, dan dikirim kepadanya kekayaan. Wa staqra bihi bab al-jannah, dan ditutup dengannya untuk dia pintu surga. Ini keutamaan-keutamaannya disebutkan dalam hadis yang mursal. Tetapi kembali lagi, ya kita lihat semuanya kepada sahih tidaknya Al-Kandili. Yang kita bisa lihat kepada catatan kaki di situ. Baik. Qala ya syi'arul mu'minina ila qawmi min al-qubur. Dan la ilaha illallah ya la keutamaannya merupakan syi'arnya wa ala al-iman ketika dibangkitkan dari kubur. Qala an-nadhru bin Arabi. Berkata an-nadhru bin Arabi. Balawai yang nanda ketika kaum kuburin kata syarulah ilahi Allah sampai berusaha kepada buatannya orang-orang apabila mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, ketika itu syiar mereka yang mereka ucapkan itu adalah la ilaha illallah. Atau intinya itu orang-orang yang beriman dan mengucapkan di dunia dan mengamalkannya. Wal-Qarah yang terbangun itu hadis yang marfu'an, dan Imam Tabrani juga mengeluarkan sebuah hadis yang marfu'an sanad yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syi'ar hadhihi ummah ala shirath la ilaha illallah. Bahwasanya syiar umat ini di atas shirath, maksudnya ketika dia melintas di shirath, ya. Syiar mereka ketika itu adalah la ilaha illallah, itu yang mereka ucapkan. Nah, hadisnya juga bisa ambil melihat keburukannya juga ambil. قال أخرج الطبراني حديثا مرفوعا إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. فسموني شعار أمتي إلى الصراط ألا أتقى لا إله إلا أنت، المقصود لا إله إلا الله. قال المرض إلى أن تفتح لقائها أبواب الجنة الثمانية، بل يتركوا طمع لا إله إلا الله ولا شيئا منهم مكافحا طوال المشقين يحيط في جذور إلا خير يدخل من الذي شاء dia masuk ke dalam surga dari mana dia mau, seperti yang disebutkan dalam hadis Umar bin Abi Thalib di mana ada syahadatain ba'da al-wudu, berkenaan dengan orang yang membaca dua kali syahadat setelah al-wudu. Ya, bahwa orang itu dibuka pintunya apa? 8 pintu syurga. Dia bebas untuk masuk ke dalamnya dari mana dia mau. Hadisnya orang-orang Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Orang sahihnya mubadah dari Nabi. Dan dalam sahihnya mubadah dari Nabi SAW. Wa beliau bersabda. An qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada orang yang berada kecuali Allah semata, dia sekutu baginya dan wahai Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan wahai Isa adalah hamba Allah dan kalimatnya. Al-Qaha bila marna telah jelas bahwa kalimatnya artinya apa? Jadi kita dengar dengan kalimatnya. Al-Qaha bila marna yang disyukkan kepada marna dan ruh dari, maksudnya ruh dari Allah, artinya apa? Ruh dari ciptaan Allah. Wa najana ta'akul wa amanna ta'akul. Buatnya syurga itu hak, buatnya neraka itu hak. Wa anna Allah yal'adu menjur kumur. Dan buatnya Allah telah akan membangkitkan para penghuni kumur. Orang siapa yang mengucapkan hak ini, kutihat tahu sama yaitu Allah bintilah dibuka dia 8 pintu syurga. Dia 10 minyak yang dia masuk dari mana dia. Hadisnya Insyaallah boleh jadinya dia sampai ke pintu syurga. Kalau tidak dapat berguna, maka dia dapat pintu syurga itu tertutup. Fajarat itu syahadat walla ilaha illallah. Maka datanglah syahadat la ilaha illallah. Hanya Allah yang tahu bagaimananya. Datanglah syahadat la ilaha illallah ini. Fafadhat lahu al-abwaab. Maka terbukalah untuk dia pintu syurga tersebut. Wa adkhalathu jannah. Dan lain-lain yang masukkan dia kepada syurga Allah. Nah, kisahnya disebutkan di Sa'id. Lagi, yang menghalangi seorang keluar dari kota hanya hanya ukuran hanya syirik, syirik akbar. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun dia mengantarkan hak-haknya sehingga dia masuk dalam neraka, dia akan keluar dari dunia. Allah Maha Pemberani dan Anasin Ali Nabi. Pemberani mengeluarkan hadis dari Anas bin Abi Thalib Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna unasan min ahli la ilaha illallah yaqulun an-nar bidhunubihim. Bahwa ada orang-orang dari penghuni la ilaha illallah yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa dosa mereka. Bayakumlah Allah kepada Musa. Maka berkatalah orang-orang musyrikin yang dulu di dunia beribadah kepada Lata dan Musa, mencela pemeluk La ilaha illallah. Mereka bilang, ma'amu'atum qawlu La ilaha illallah. Apa gunanya dari dalil yang ucapkan oleh Allah itu? Kalian pun juga sama dengan dalil mana? Tidak, sama-sama tidak. Fayaqdara Allahu lahum. Apa Allah pun murka kepada mereka? Mereka jelas kepada orang-orang musyrikun, fayukhrijuhum minan nar. Maka Allah pun keluarkan mereka dari neraka, fayadkhuluna al-jannah. Lalu mereka pun masuk ke dalam al-jannah. Ya, ini juga kemudian kehidupannya di Al-Ta'lim ya. Kita tidak bisa sebut dalam bersama ini. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, orang kata di suhtihi muhsina, maka para siapa yang ketika dia marah, baik. Ketika dia marah, dia juga baik. Ini berbicara tentang Allah. Dua yang di atas ya. Allah mu'ala dalam sebuah ini disebabkan dosa ya. Kata masih memasukkan dengan Allah SWT. Barang siapa yang ketika marah dia baik, tetapi saya perlu ida marah. Maka bagaimana jadinya? Kalau dia rida, orang yang di sini sebutkan, oh Allah marah saja dia berbuat baik. Maka bagaimana jadinya kalau dia rida? Mungkin dia lebih dari baik. Allah yang sawi bainan muhadam wa yukassara bi huquqi tauhidi wa bainan man asyrakabi. Allah tidak mau menyamakan antara orang yang tauhidkannya meskipun dia menelantarkan sebagian hak-haknya. Hak tauhid. Qabla menyamakan. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah meskipun dia tidak memenuhi hak-haknya. Sehingga dia dianggap dia. Tapi dia tidak mau. Padahal pun begitu, kalau orang ini disamakan dengan orang lain yang menyekutukan Allah. Wabain dengan asyarakat. Tidak mau menyamakannya dengan orang yang menyekutukan Allah. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian ulama salaf. Karena Ibrahim alaihissalam berkata, dahulu Ibrahim alaihissalam pernah berkata, Allahumma la tusyrik man kana yusyriku bika biman kana la yusyriku bika. Ya Allah, jangan kau samakan antara orang yang menyekutukanmu dengan orang yang tidak menyekutukanmu. Artinya meskipun seorang muwahhid mungkin dia dianggap disebabkan oleh dosa, tetapi Allah tidak rida kalau orang muwahhid yang berdosa itu disamakan bukan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang lain yang berkata salat lakum fi du'ai. Dahulu sebagian ulama salat berkata pada sebagian doanya, Allahumma innaka qulta an ahli an-nar innahu aqsamu billahi ba'da imani. Ya Allah, sesungguhnya engkau berkata tentang penghuni neraka, sesungguhnya mereka bersumpah demi Allah dengan kuat sumpah mereka, la yab'atsu Allah man yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Wa nahnu nusyiru billahi ba'da imani, sedangkan kami di sini bersumpah demi engkau dengan sumpah yang paling kuat dari kami. Layak akan Allah menyebut, pasti Allah akan membangkitkan orang yang telah mati. Beda dengan bersumpah. Orang kafir bersumpah tidak akan dibangkitkan orang yang telah mati. Orang mukmin bersumpah akan dibangkitkan. Nah, akan dibangkitkan. Kemudian Orang ini berkata, Allahumma ya Allah, la tajma' baina ahli al-qasamain ila al-wahidah. Ya Allah, jangan engkau gabungkan antara orang yang mengucapkan dua sumpah ini. Ada dua sumpah yang berbeda. Jangan engkau gabungkan mereka di satu tempat. Maksudnya jangan engkau masukkan orang-orang yang beriman di neraka seperti engkau masukkan orang-orang yang kafir ke neraka mereka. Ini maksudnya adalah bahwa tidak sama antara orang yang bertauhidkan Allah meskipun dia berdosa. Ini menunjukkan keutamaan ayat yang bahwa Allah tak bilang dengan orang yang menyekutukan Allah. Orang kata Abu Sulaiman dari aku, Daud Abu Sulaiman berkata, In ta'ala dani mukli ta'atu bijudi. Apabila Allah menuntutku dikarenakan kebatilan, ini dosa. Kalau aku jujur, aku akan meminta kepadanya dengan kemauannya. Walaupun ada yang dikurubi, kalau aku jujur, apabila dia menuntutku dengan sebab dosa, orang yang untuk diadab, kalau aku jujur, aku meminta dia dengan kemauannya. Walaupun ada yang nak, akbar tu adalah nak, ini kutu hidup. Kenapa bila dia masukkan ke dalam neraka? Aku beritahu kepada penghuni neraka bahwa aku rahu mencintai bahwa aku mencintai Allah. Hal ini tidak sama antara orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah, meskipun yang mentauhidkan Allah terjatuh kepada dosa. Kemudian Imam Rajab mengutip sebuah bait syair, ma atyaba wasluhu wa ma a'zabuhu wa ma athqala ajruhu wa ma as'abuhu بالسخط والرضا وما أهيبه القلب يحبه وإن أنزبه ألم تلينا مجال المتعارف بحدية لا لم أحرق من يومين من الألم الصحيح دلم المرقعان من الألم الرضان ألم أعظم القلب يحبه وإن أنزبه وحبه فإنت يا الله نسكن الله عزيزي. Orang-orang yang Allah SWT kisura lagi dan daul sebagian orang-orang mu'arif ini menangis pada malamnya. Ya kuru wa ibu adib ni fa'in ila ta'ujib. Dia berkata, kalau pun kau mu'adab, usulun aku menyebaim wa intar amni fa'in ila ta'ujib. Dan kalau pun kau ma'amati, usulun aku cinta padamu. Kita tahu yang berada dengan alimuna yaqafuna min al-ijab akthar minhu wa yaqafuna min al-'adab. Orang-orang alimun, ya orang-orang alim, bagaimana bahasa kemudahan dari istilah orang-orang ini, mereka itu takut dari ijab, takut dihijab. Dan ketakutan mereka dari dihijab dengan Allah ini lebih besar dari takutnya mereka dengan Allah. Nah, قال بالنور بسد بالنور قوف النار عند قوف الفراق فقطرة في بحر المجيد بسد بالنور تقط دليلها بسيسي تقط بالقشة من الله إنه لقسانا قطرة ساتو تفس للوطن الدوس يعني يسرطي أنه لا يتبقى وسبقين. Ya, orang-orang sufi mereka membalimun terlebih lebihnya dalam perkara al-mahabbah. Allah Subhanahuwataala selain dia memotivasi kita untuk cinta kepadanya dan dia pun juga menakut-nakuti kita dengan azab. Artinya seorang mukmin ahlus sunnah beribadah kepada Allah, beribadah di atas prinsip kecintaan dan juga beribadah kepada Allah. Ya rasa rasa takut kepada Allah Azza Azza wa Jalla. Nah, walau kan waktu yang kudus, dan dalam sebagian mereka berkata, Ilahi wa Sayyidi wa Maulana, wa ya Allah, lau azabta li azabika kulli, andai kau mengazabku dengan azabmu seluruhnya, kana ma qatani min qurbika a'zam 'indi min al-'adab. Sungguh, apa yang menuntut bagiku dari kedekatan denganmu itu lebih dahsyat bagi diriku daripada azab. Jelas ini juga karena yang berlebihan. Mu'adzab Allah adalah adab yang keras, adab yang lazim. Dan tidak menjadi pendidikan seperti apa yang diucapkan di sini. Ya, dikatakan bahwa luput dari dekatnya hamba kepada Allah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan adab. Dan ini jelas adalah perkara yang berlebihan. Allah wa'ala. Tidak bahagia. Dikatakan kepada sebagian mereka, dikatakan kepada sebagiannya, al-'arifin, lalu kalau kamu sudah tafal, andai kata Allah mengusirmu apa yang kamu lakukan, fakal, maka ia berkata, itu mengutip sebuah bait syair, ana illa majid min al-hubb wasla, rumtu fil nari manzilan wa laqila, thumma az'ajtu ahlaha min dari, bukara fi asaina wasila, ma'shara sikina nuhu ala man يدري أنه يحب الجليل لم يكن في الذي ادعاه محقا وجزاه من العذاب الطويل. Dikatakan oleh orang ini, aku kendati pun aku tidak mendapati dari kecintaan ini ikan. Maksudnya kendati pun aku jatuh kepada maksiatan. Runtuh fitnari manjira mamakillah hingga aku dilemparkan ke neraka sebagai tempat tinggal dan istirahatan. Kemazai suara habidai, kemudian aku akan mengumumkan kepada penghuni neraka itu dengan panggilan itu. Bukrotan kawasat yang waksina siang dan malam di tengah neraka. Masya Allah musyrikin nuhu ala menyedari, wahai sekalian orang-orang musyrikin nuhu ala menyedari anna mu'ibun jalila menislah kepada orang yang mengaku bahwa dia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal, lam yakun illadhi da'ahu muhiqqa, tapi tidak ada pada pengakuan dia boleh cinta bukti. Ya Rabbi, fajazah bi al-'adab tawil, maka Allah membalas kepada dia dengan adab yang panjang. Nah, tempat terakhir. Ada bab yang terakhir, insyaAllah ada di bahasa. Jika oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab, Allah ayuhan nas, tamassaku bi asli dinikum. Ingatlah Allah, takutlah kepada Allah. Wahai segala manusia, berpeganglah kalian dengan pokok agama kalian, yaitu apa? Al-Qur'an wa Sunnah. La ilaha illallah. Ijtahidul yawma fi tahqiq at-tauhid. Bersungguh-sungguhlah kalian dan kalian saat ini dunia. Untuk kalian mulut dan tauhid, jelaskan itu. Ya, seperti yang telah jelaskan, seperti apa untuk ya menjaga hukuman tauhid, menjaga konsekuensi tauhid dan seterusnya. Ya silakan di murojaah dan di kitabnya. Ya. Qala innahu la yuwassilu ila Allah siwa, pada sungguhnya tidak ada yang mengantarkan kepada Allah selain la ilaha illallah. Tidak ada yang mengantarkan kepada Allah selain la ilaha illallah. Tidak ada yang mengantarkan kepada syurga ya Allah. Tiada mengantarkan kepada kerja Allah selain dari Allah. Wahris walau qiyam hukuknya. Dan bersungguh-sungguh untuk kamu menunaikan hak-hak lainnya. Telah mengetahui bahwa lainnya itu memiliki hukuk, wajibat, memiliki syuruk. Tidak berguna lainnya Allah kecuali orang yang menunaikannya. Fa'innahu la yunajji min adab la ilaha. Karena sungguhnya tidak ada menyelamatkan dari adab Allah kecuali la ilaha. Kecuali lalai Allah yang diucapkan, diamalkan, dan menjalani konsekuensinya. Itu ni selalu paham makna-makna. Ya. Nah, kemudian dia berkembang. Penulis Ibnu Al-Imam Rajab mengutip sebuah bait syair lagi. Kata beliau, "Ma'ana taqabna tuquna idh nataqu ahsana ila ila ila." Tidak ada yang diucapkan oleh orang yang berkata-kata ketika mereka berkata-kata yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Tabarakatul jalali wa man ashhadu an la ilaha illallah. Maksudnya Allah zat yang ma'amu dan zat yang aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak berhubung. Man lidunubi wa man yumahisuha ghayruka ya man la ilaha illahu. Siapakah yang bisa menghapus dosa-dosa selain engkau Allah, wahai zat yang tidak ada yang berhak ibadah kecuali Dia. Jalan kundin liman yuwahiduhu. Surga kekal untuk orang yang mentauhidkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak ibadah kecuali Dia. Niramu la tuhriqu man haqqaqa an la ilaha illallah. Nerakanya tidak bisa membakar orang yang merealisasikan la ilaha illallah. Aquluha mukhlishan bila mukhlish. Aku ucapkan ini dengan ikhlas tanpa kebakilan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak kecuali Dia. Akhiru walhamdulillahi wahdahu. Nah, ini akhirnya, akhirnya kita. Segala puji bagi Allah semata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam tasliman katsira. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Nah, insyaallah semoga apa yang baca dan pelajari benar-benar singkat bermanfaat ada. Walaupun yang bisa kita dapat dan saya mengalami yang maaf, saya cukupkan dengan cerita sampai di sini. Bahwa Allah yang berwakil mengatakan kepada kita ilmu bermanfaat dan taufik kepada kita dan amal soleh. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.